Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah sebelum kita mulai kepada pembahasan baru, kita sedikit memurojaah pembahasan yang telah kita ambil pada kesempatan yang lalu. Pada hadis ke-15 yaitu hadis Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari 3 perkara. Ya, dalam hadis Abu Qatadah, Rasul melarang kita dari 3 perkara. Larangan yang pertama apa? Memegang kemaluan dengan tangan kanan saat buang air. Ini larangan pertama. Tidak boleh memegang kemaluan, baik kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, dengan tangan kanan saat buang air. Kata Rasulullah, la yumsikanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Jangan salah seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan di saat buang air. Kenapa? Karena ketika kita buang air, itu sudah mengeluarkan kotoran. Dikhawatirkan dengan menyentuh tangan kanan, maka ada najis atau kotoran atau bakteri atau virus yang menempel di tangan tersebut. Sementara tangan kanan kita pergunakan untuk makan, untuk sesuatu yang baik, bersalaman, berjabat tangan. Nah, sehingga dikhawatirkan ada sesuatu yang menempel kemudian terbawa oleh makanan yang kita makan dengan tangan kanan. Nah, kemudian larangan yang kedua, larangan cebok dengan tangan kanan. Kata Rasul, wala yatamassah minal khala'i biyamini. Janganlah istinja atau cebok dengan menggunakan tangan kanan. Kalau menyentuh saja dilarang, apalagi cebok. Karena tangan kanan ini sesuatu yang dimuliakan. Tidak boleh dipergunakan untuk sesuatu yang kotor, yang buruk, yang menjijikan. Nah, inilah hikmah daripada larangan menggunakan tangan kanan untuk sesuatu yang kotor. Larangan yang ketiga, larangan bernafas ketika minum. Iya, kata Rasul, wala yatanafas fil ina, janganlah bernafas di dalam bejana ketika kita minum. Sebab hikmahnya adalah apa yang kita keluarkan ini adalah racun, karbon dioksida. Sementara karbon dioksida itu berbahaya bagi diri ini. Oleh karena itu, kita dilarang bernafas. Ini syariat melarang kita bernafas. Seperti kaidah yang sudah sering kita ulang-ulang, bahwa tidaklah syariat melarang, pasti ada bahaya dan kerusakan di dalamnya. Dan tidak ada syariat yang memerintahkan kecuali karena di dalamnya ada kemanfaatan dan kebaikan bagi dirinya ataupun orang lain. Berarti di sini larangan, pasti ada bahayanya. Kita tahu bahayanya ataupun tidak, ini syariat. Syariat datangnya dari Allah. Allah yang paling mengetahui tentang kemaslahatan hambanya. Maka pasti ada kerusakan, bahaya di dalam larangan tersebut. Oleh karena itu, janganlah kita bernafas ketika minum. Kita minum bejana sambil keluar lagi, ya kan? Apalagi dia seorang yang mempunyai penyakit menular. Asma, influenza, batuk, bronkitis, TBC, dan lain sebagainya. Ini akan menimbulkan apa? Orang yang minum setelahnya ketularan. Nah, sekalipun dia tidak mempunyai penyakit menular, kalau air itu atau gelas bekas diminum tadi diminum oleh orang yang lain akan merasa jijik. Ya kan? Akan merasa jijik orang yang minum setelahnya. Kita melihat teman kita minum ngos-ngosan di dalam air. Wah, kotorannya keluar semua itu. Kita yang mau minum setelahnya agak jijik. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi ini 3 larangan yang harus kita hindari. Tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan saat buang air. Yang kedua, larangan istinja atau cebok dengan tangan kanan. Ya. Dan yang ketiga, larangan bernafas di dalam air atau saat minum di dalam bejana. Nah, juga tambahan Dalam suatu riwayat, Rasul melarang kita minum seperti minumnya unta. Rasul melarang kita untuk minum seperti minumnya unta. Karena unta itu kalau minum sekaligus, satu ember habis sekaligus. Maka apa? Sunnahnya adalah diberikan jeda atau jarak. Saya minum, teguk. Minum, teguk. Ya, minum, barakallah. Jangan satu gelas langsung habis satu kali teguk. Nah, barakallah fikum. Ini akan membahayakan untuk dirinya. Sekalipun kita tidak tahu madaratnya apa, bahayanya apa, kalau syariat sudah melarang, itu pasti di dalamnya ada bahaya. Tahu ataupun tidak, pasti di dalamnya ada bahaya. Sehingga kewajiban kita adalah mengamalkan apa yang diperintah ataupun yang dilarang di dalam syariat tersebut. Tidak perlu kita mengamalkan setelah tahu hikmah. Saya belum tahu hikmahnya, nanti dulu. Saya enggak mau mengamalkan sebelum saya tahu hikmah. Tidak dituntut kita untuk mencari hikmah. Yang dituntut adalah kita mengamalkan apa yang ada di dalam nas atau dalil tersebut. Kalau diperintah, kita lakukan. Kalau dilarang, kita tinggalkan. Tahu ataupun tidak tahu hikmah di dalamnya. Wallahu a'lam. Baik, kemudian hadis yang ke-16. Hadis apa? Yang kemarin kita ambil. Hadis tentang dua orang yang diazab di dalam kubur. Hadis tentang dua orang yang diazab di dalam kubur. Kira-kira apa dosa mereka berdua sehingga diazab di dalam kubur? Yang pertama, kencing tidak cebok. Ya, tidak istinja. Habis buang air langsung dimasukkan. Tidak dibersihkan terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Ada ulama juga yang mengatakan ketika dia buang air, tidak menjauhkan dirinya dari pandangan manusia. Buang air di tempat keramaian orang. Iya, di belakang mobil, di ban mobil. Ini terkenal, Masya Allah. Ya. Di mana-mana. Di Yaman, lebih parah lagi mungkin. Atau mungkin sama. Ketika saya melewati terminal, yang mana di situ banyak mobil ngetem, menunggu penumpang. Subhanallah, baunya luar biasa. Ketika saya juga melewati suatu terminal di Indonesia, juga sama. Ya, memang di mana-mana ini terminal ini. Nah, maka barakallahu fikum, ya. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut, sebab ini menjadi sebab seseorang diazab di dalam kubur. Kencing tidak cebok, atau kencing tidak menutupi dirinya dari pandangan manusia. Barakallahu fikum. Hendaknya kita menutupi diri kita dari manusia, menjauh dari pandangan manusia. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak buang air, pergi menjauh dari keramaian agar tidak terlihat. Barakallahu fikum. Ini dosa yang pertama, tidak istinja atau tidak menutupi dirinya dari pandangan manusia ketika buang air. Dosa yang kedua, penghuni kubur yang satu lagi apa diazab karena apa? Karena adu domba. Adu domba menukil suatu perkataan untuk merusak hubungan antar manusia atau antar kelompok atau seseorang, pokoknya untuk memecah belah. Iya. Barakallahu fikum. Contohnya Pak Jupri, antum ditantang sama Pangkus. Ya, padahal Pangkus enggak nantang. Anda datang lagi sama Pangkus. Pangkus, antum ditantang sama Pak Jupri. Wah, Pak Jupri nantang saya. Iya, katanya ketemuan di jembatan. Ketemuan di jembatan. Akhirnya perang. Kelahi. Padahal itu semua hanyalah apa? Buatan atau kedustaan, namimah yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, barakallahu fikum. Itu sebagian atau salah satu contohnya saja. Masih banyak contoh lain yang merupakan adu domba untuk merusak hubungan sesama. Nah, barakallahu fikum. Ini. Ahlan. Nah, baik. Barakallahu fikum. Baik, sekarang kita akan mengambil hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17 tentang siwak. Hadis yang ke-17 ini membahas tentang hukum siwak dan keutamaan siwak. Apa sih bersiwak? Siwak yaitu nama dari sebuah pohon, ya, atau sebuah tangkai yang digunakan untuk membersihkan mulut ataupun gigi. Siwak. Kalau di Indonesia kayaknya nggak ada pohon siwak. Kecuali kalau kiriman dari Saudi mungkin. Ditanam di Indonesia ada. Tapi di Indonesia sepertinya tidak ada siwak yang tumbuh. Saya belum pernah lihat. Atau mungkin di tempat lain ada. Tapi biasanya dijual di toko-toko herbal siwak. Ya seperti ini. Nah, yang mana digunakan untuk membersihkan kotoran, ya, sisa makanan, membersihkan mulut, barakallahu fikum. Ini hukumnya adalah sunnah. Siwak hukumnya sunnah. Tetapi pahalanya pahala wajib. Subhanallah. Perhatikan siwak itu hukumnya sunnah bersiwak. Tetapi pahalanya pahala wajib. Akan kita baca hadisnya. Nah. Kemudian permasalahan, apakah siwak itu harus dari dahan, ya, dari tangkai ini? Tidak mesti. Karena di Indonesia tidak tumbuh siwak, maka Al-Imam An-Nawawi dan yang lainnya mengatakan, termasuk siwak juga semua yang dapat membersihkan gigi. Termasuk odol, ya, sikat gigi, gitu kan? Atau kain, atau apa saja. Atau orang dulu bata yang digerus, ditumbuk, kemudian digunakan untuk sikat ini. Ini termasuk juga bersiwak. Barakallahu fikum. Ini luar biasa manfaatnya, manfaatnya siwak. Sebab kotoran sisa makanan yang ada di mulut ini, ya, dari sisi kesehatan, mungkin Pak Irfan lebih tahu, ya, ini dapat mengundang bakteri atau apa namanya, menumbuh suburkan cacing atau kotoran virus yang ada di dalam mulut, sehingga membahayakan tubuh kalau termakan. Dan siwak ini membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Barakallahu fiik. Hadis yang ke-17 datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Kata beliau, "Laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah." Hadis Bukhari Muslim. Dalam riwayat 'inda kulli wudu, dalam setiap wudu. Artinya, laula an asyqa 'ala ummati, seandainya tidak akan membuat susah umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap mau sholat, di setiap hendak sholat. Saya ulangi, seandainya tidak akan menyusahkan, memberatkan, menyukarkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap hendak sholat. Dalam riwayat, inda kulli wudu, di setiap wudu. Hadis Bukhari Muslim. Nah, oleh karena itu, kita ditekankan ketika sedang wudu sambil membersihkan gigi kita dengan siwak yang dari tangkai ini ataupun dengan sikat gigi. Ingat, hukumnya sunnah tetapi pahalanya wajib. Pahala wajib berarti sangat besar pahalanya. Sebab kata Rasulullah, seandainya tidak akan menyukarkan umatku, akan aku perintahkan. Maksudnya apa? Akan aku wajibkan bersiwak di setiap mau sholat. Oleh karena itu para ulama mengatakan bersiwak ini hukumnya sunnah tetapi pahalanya pahala wajib. Karena kata Rasulullah, akan aku perintahkan, akan aku wajibkan untuk bersiwak di setiap mau sholat. Nah, barakallahu fikum. Dan ini biasa saya coba untuk praktekkan sebisa mungkin. Setiap mau wudu, kalau mau sholat ini harus bawa siwak, terkadang siwaknya enggak ada. Nah, jadi cuma wudu saja, bersihkan giginya. Nah, barakallahu fikum. Dan ini pun menjadi sebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab malaikat akan lari, ya, akan benci dari orang yang mulutnya bau. Nah, oleh karena itu orang yang makan bawang, orang yang makan daun bawang, kalau di hadis enggak ada jengkol. Mungkin kalau di Arab ada jengkol akan disebutkan jengkol, ya. Nah, barakallahu fiik. Apa? Malaikat terganggu, ya, dari nafas orang yang habis makan daun bawang ataupun bawang. Ya. Oleh karena itu, termasuk uzur untuk tidak melakukan sholat jamaah kalau habis makan bawang ataupun daun bawang. Jengkol gimana? Termasuk juga jengkol dan petai. Kenapa? Karena ini luar biasa. Sangat mengganggu orang yang ada di sampingnya. Barakallahu fikum. Saya pernah sholat Id, ya. Di samping saya, subhanallah, ada kakek-kakek. nafasnya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah. Kalau enggak saya yang kehilangan soft hour, saya akan menghindar. Tapi kalau saya tinggalkan, hilang soft hour. Keutamaan soft hour sangat besar. Saya sabar saja. Tapi dalam hati luar biasa, ya Allah, sampai aku pusing kepala saya. Bau sekali. Oleh karena itu memang, ya malaikat membenci, malaikat menjauh, ya, daripada apa, merasa terganggu dari orang yang habis makan bawang atau daun bawang, termasuk juga jengkol dan hiasannya. Kenapa? Karena sangat mengganggu orang yang di sampingnya. Sampai-sampai Rasulullah ya memberikan rukhsah ya untuk orang yang baru makan yang bau-bau ini untuk tidak mendatangi sholat jamaah, termasuk rukhsah, diberikan keringanan. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin mendapatkan keutamaan sholat jamaah ya, makannya ya, makan yang bau-baunya jauh-jauh sebelum mau sholat ya, sebelum waktu sholat barakulahikum. Karena kalau langsung habis makan kemudian sholat, ini nafasnya luar biasa. Nah, sangat mengganggu. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian hadis yang ke-18. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anha. Hudzaifah ini laki-laki, anhu. Nah, anhuma. Al-Yaman juga seorang muslim. Ini keliru ini. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila bangun di malam hari, beliau membersihkan giginya dengan siwak, membersihkan mulutnya dengan siwak. Hadis Bukhari Muslim. Nah, barakallahu. Faidah keadaan-keadaan yang disunnahkan untuk bersiwak. Keadaan-keadaan yang disunnahkan untuk bersiwak. Pertama, ketika hendak berwudu. Satu. Yang kedua, ketika hendak sholat. Seperti yang hadis yang tadi kita baca. Ketiga, ketika hendak membaca Al-Quran. Nah. Keempat, ketika bangun tidur di malam hari ataupun di pagi hari. Nah. Ya, ketika bangun tidur di tengah malam ataupun di pagi hari. Yang kelima, ketika muncul atau terasa bau mulut. Yang keenam, ketika gigi menguning. Nah, barakallahu fiik. Gigi mulai kelihatan di kaca, di cermin, ini sepertinya sudah mulai berubah warnanya. Kita bersihkan. Nah, barakallahu fiik. Ketika mau mendatangi rumah setelah safar. Nah, Rasulullah SAW sangat memperhatikan kebersihan dan keharuman tubuhnya. Sebelum beliau mendatangi rumahnya, beliau terlebih dahulu membersihkan tubuhnya, membersihkan mulutnya, memakai siwak. Sehingga ketika datang ke rumah, harum. Yang di rumah pun tenang. Tapi kalau begitu datang masih bau keringat, mulut pun bau gitu kan. Yang di rumah, waduh. Nah, sedikit terpaksa. Kalau bukan karena kewajiban menyambut suami, mungkin agak mundur gitu kan. Barakallahu fiik. Sehingga kita yang sudah tahu akan keutamaan siwak, ya, lakukan hal ini. Barakallahu fiik. Nah. Baik. Bahkan dalam suatu hadis yang akan kita baca, amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terakhir sebelum wafatnya adalah bersiwak. Ya. Amalan terakhir Rasulullah sebelum wafatnya adalah bersiwak. Sebagaimana hadis yang ke-19, yaitu hadis Aisyah. Hadisnya lumayan panjang. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika Rasul wafat, kebetulan jadwalnya ada di jadwalnya Aisyah. Aisyah berkata, "Dakhala Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Siddiq." Masuk Abdurrahman bin Abi Bakr As-Siddiq ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Abdurrahman itu siapanya Aisyah? Saudara laki-lakinya. Sama-sama putra dan putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Aisyah, wa ana musnidatuhu ila sadri. Dalam keadaan Rasul sedang bersandar di dadaku. Ya, jadi ketika Abdurrahman datang, Rasul sedang bersandar di dadanya Aisyah. Wa ma'a Abdurrahman siwakum rabbun yastanu bi. Yang kebetulan Abdurrahman saat itu, saat datang, sedang membawa siwak yang beliau sedang bersiwak dengannya. Fama ra'aitu rasulah fa'abadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarah. Beliau memandang tajam kepada Abdurrahman yang sedang bersiwak. Ya. Aisyah tahu ini Rasulullah sedang ingin siwak nih. Matanya tertuju kepada Abdurrahman yang sedang bersiwak. Fa'akhadtu siwak, kemudian aku ambil siwak dari Abdurrahman, faqadamtuhu wa tayyabtuhu, kemudian aku bersihkan, ya aku perbaiki, tsumma dafa'tuhu ila Nabi. Lalu aku serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastan Nabi. Lalu Rasul bersiwak dengan siwak tersebut. Fama ra'aitu Rasulullah istana istinanan qad ahsana minhu. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah benar-benar sangat baik menggunakan siwak kecuali saat itu. Mungkin di saat biasa, mungkin bersiwak biasa saja. Tapi di saat waktu itu ketika beliau sedang sakit itu, beliau luar biasa, sangat baik sekali bersiwak. Mungkin beliau sangat tali itu semuanya dibersihkan. Nah, sama ada an faragha Rasulullah kecuali ketika Rasulullah mulai mengangkat tangannya. Ya, jadi beliau terus membersihkan giginya kecuali pada saat beliau mengangkat tangannya atau jarinya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, fir rafiqil a'la, ya, sebanyak 3 kali. Aku bersama teman-temanku di ketinggian sana. Sebanyak 3 kali, tsumma qudi 'alaihi, kemudian beliau wafat. Bayangkan, ketika beliau wafat, siwak masih ada di tangannya. Saat itu sedang bersiwak Rasulullah. Dan sangat baik sekali bersiwaknya, sangat teliti membersihkan mulutnya. Kecuali setelah Rasul mengangkat tangannya, sirafikil a'la. Aku memilih untuk bersama teman-temanku di ketinggian sana. Kemudian meninggal. Wa kana taqulu ma ta baina haqinati wa zaqinati. Rasul meninggal di antara apa? Dada dan daguku. Ini sedang menyender. Artinya apa? Rasul sangat mencintai untuk bersiwak. Bahkan saat wafatnya pun beliau baru selesai dari bersiwak. Nah, barakallahu fikum. Sangat memperhatikan kebersihan tubuh dan mulutnya. Barakallahu fikum. Adapun perkataan firafiqil a'la itu pilihan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pilihan yang dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam suatu riwayat tidak ada seorang nabi sebelum wafatnya kecuali diberikan pilihan. Tidak ada seorang nabi kecuali sebelum wafatnya diberikan pilihan. Ingin tetap hidup atau berkumpul bersama para nabi yang lain di ketinggian sana, ini di langit. Nah, dan Rasul saat itu apa? Lebih memilih firrafiqil a'la, bersama teman-temanku di ketinggian sana, bersama para nabi-nabi yang lain. Nah, barakallahu fiik. Seandainya Rasul lebih memilih hidup, mungkin akan ditambah umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Jelas ya? Jadi tidak ada nabi melainkan sebelum wafatnya diberikan pilihan, mau meninggal atau terus hidup. Ya, barakallahu fikum. Dan hal ini pun terjadi sama seperti kepada Nabi Musa alaihi salam. Ketika beliau diutus kepada beliau seorang malaikat, tetapi malaikat ini menyerupai manusia. Datang kepada Nabi Musa alaihissalam berkata, ya, aku diutus untuk mencabut nyawamu. Nabi Musa terkejut, kok manusia berani sekali berkata kepada seperti itu. Dipukul oleh Nabi Musa sampai keluar matanya. Ya, mungkin teman-teman pernah mendengar hadis ini. Hadisnya sangat ma'ruf. Akhirnya malaikat tersebut kembali kepada Allah. Ya Allah, atau ya Rabb, arsaltani ila 'abdin la yuridul maut. Engkau utus aku kepada orang yang tidak ingin meninggal. Gitu kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan ke malaikat itu, keadaan malaikat tersebut seperti sedia kala, sempurna. Barulah setelah itu diutus dalam wujud apa? Malaikat. Ya, bahwa dijelaskan Allah mengutusku untuk memberikan kepadamu pilihan hidup atau mati. Nah, kemudian dikatakan, kalau kamu ingin terus hidup, kalau kamu ingin memilih hidup, letakkanlah tanganmu di atas punggung sapi jantan. Dan bulu yang ada di bawah telapak tanganmu itu adalah tambahan umurmu setelah itu. Jadi kalau misalnya Nabi Musa, saat itu Nabi Musa diberikan pilihan, mau terus hidup atau meninggal. Kalau ingin terus hidup, tambahannya adalah dengan engkau meletakkan tanganmu di atas punggung sapi jantan. Dulu yang ada di bawah tanganmu, itulah tambahan umurmu. Sejumlah yang ada di tangannya itu. Subhanallah. Tapi apa kata Nabi Musa? Al-an, sekarang saja. Beliau memilih untuk meninggal dunia. Barakallahu fikum. Ada ulama yang mengatakan, seandainya Nabi Musa menuruti atau melakukan dengan meletakkan tangannya tadi, mungkin sampai saat ini pun beliau masih hidup. Tapi beliau lebih milih al-an, sekarang saja. Akhirnya apa? Meninggal. Ya, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Hadis ini pun menjelaskan akan bolehnya menggunakan siwak bekas orang lain. Ya. Barakallahu fikum, seperti Rasulullah yang menggunakan siwak bekas Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq, iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, boleh menggunakan siwak yang telah dipakai oleh orang lain. Hadis terakhir tentang siwak, hadis ke-20. Nah, Masya Allah. Karena hadisnya dikit-dikit atau kaitannya pendek, kita sudah ngambil 4 hadis ya. 1, 2, 3, 4. Hadis ke-16, hadis ke-17 sampai hadis yang ke-20. Yaitu hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, wahuwa yasaku bisiwakin rabbin. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia sedang bersiwak dengan siwak yang basah. Ya. Jadi Rasul lebih senang bersiwak dengan siwak yang basah. Kenapa? Ini biasanya lebih bersih, lebih terasa di mulut, dan tila dikatakan bahwa cairan yang ada di siwak itu, getahnya itu, cairannya di siwak biasanya ada rasa-rasanya itu. Itu bisa membersihkan tenggorokan dan juga membersihkan lambung. Ya, barakallahu fikum. Ya. Qala Abu Musa berkata, "Wa tarfu siwaki 'ala lisani." Juga ujung siwaknya ada di lisannya. Di lidahnya. Jadi, siwak tidak mesti harus digunakan di gigi, tapi juga di lisan. Karena terkadang yang menjadi penyebab bau bukan hanya sekedar di gigi, tapi lisan juga menjadi sebab atau faktor bau mulut. Sehingga dibersihkan mulutnya dan juga lisannya. Wa huwa yaqul, beliau berkata, sampai mau muntah. Nah, wa siwaku fi dalam keadaan siwak ada di mulutnya. Ka'annahu yatahawwa, seakan beliau mau muntah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini menunjukkan akan bolehnya berlebih-lebihan di dalam bersiwak. Sampai Rasulullah tadi mau muntah. Kalau hanya sekedar di gigi, enggak akan terasa seperti kan. Tapi saking sungguh-sungguhnya beliau bersiwak, sampai mau muntah. Sampai mau muntah. Nah. Barakallahu fiik. Terkadang ada yang meremehkan. Ya. Terkadang ada orang yang meremehkan orang yang bersiwak. Saat saya di Yaman, ya. Sebelum saya masuk mengenal Darul Hadis, ya. Belum mengenal dakwah sunnah, masih di universitas biasa. Itu orang Somal. Orang Somal itu giginya luar biasa, bersih-bersih, bagus-bagus, ya. Mau orang Somal, orang Nigeria, ya, Afan, kulitnya memang hitam, tapi giginya luar biasa, bersih, bagus, rapi. Nah, ternyata ketika bersiwak luar biasa. Itu nyiwak lebih dari 10 menit atau mungkin sekitar 10 menit, lama sekali. Ya. Saya ngantri untuk berwudu, dia bersiwak. Dari tadi saya ngantri ini belum selesai juga nyiwaknya. Benar-benar dia lama sekali karena sampai gitu kan. Terkadang ada orang yang meremehkan atau melecehkan. Itu kan lebay. Kalau bahasa sekarang lebay gitu ya. Barakallahu fik. Seperti itu. Nah, kadang ada yang subhanallah. Ini enggak boleh. Enggak boleh meremehkan orang yang bersiwak walaupun dia seperti mau muntah atau dikatakan berlebihan sekali kamu siwak sikat gigi gitu kan? Enggak boleh. Kenapa? Ada contohnya dari Rasulullah tadi sampai-sampai beliau mau muntah ketika bersiwak. Nah, barakallahu fikum. Baik, ana sampaikan suatu kisah di dalam kitab Tauhid disebutkan ada seseorang yang meremehkan siwak. Ketika disebutkan, kata Rasulullah, seandainya tidak akan menyusahkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka, aku wajibkan mereka untuk bersiwak setiap mau sholat. Nah, laki-laki tadi menghina syariat. Dia bilang, saya tidak akan gunakan siwak ini kecuali hanya untuk membersihkan bubur. Menghina, meremehkan, melecehkan syariat. Aku tidak akan gunakan siwak ini kecuali untuk membersihkan dubur. Nah, barakallahu fikum. Enggak lama setelah itu, dia mengalami sakit perut yang luar biasa. Perutnya membesar. Ini terjadi, perutnya membesar. Dalam kitab Tauhid, bab istihza bisunnah, meremehkan atau melecehkan atau mengolok-olok sunnah. Perutnya membesar. Setelah itu, setelah satu bulan, melahirkan dari duburnya. Melahirkan dari dubur. Binatang yang seperti monster, sebesar kelinci, mempunyai taring, mempunyai ekor. Sebelum dia mati, dia katakan, hadzal hayawan allazi qata'a am'ai. Dia merasakan sakit perut yang luar biasa. Setelah binatang ini keluar, dia katakan, binatang ini yang telah memutus-mutus ususku. Subhanallah. Ini ya sebab daripada mengolok-olok syariat. Ya, meremehkan syariat. Barakallahu fikum. Karena syariat tidaklah memerintahkan kecuali di dalamnya ada maslahat, ada kebaikan. Nah, tetapi orang tadi meremehkan syariat sehingga Allah hukum dia dengan keadaan yang seperti itu. Banyak kisah-kisah ya, kisah-kisah yang sahih yang terjadi disebabkan mengolok-olok syariat. Maka jangan sampai kita mengolok-olok syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sekalipun kita belum melakukan, jangan sekali-kali mencemooh atau meremehkan syariat tersebut. Maaf, misal kita belum mampu untuk memanjangkan, belum mampu untuk memakai pakaian di atas mata kaki. Karena kita masih punya hawa nafsu, itu kan belum bisa mengalahkan hawa nafsu, pakaiannya masih menjulur melebihi mata kaki. Nah, kalaupun kita belum melakukan, tetap yakin ini syariat, ini benar. Saya belum melakukan karena saya masih belum bisa mengalahkan hawa nafsu. Mudah-mudahan suatu saat nanti Allah berikan hidayah kepada dia bisa memakai pakaian di atas mata kaki. Nah, ini termasuk dosa besar. Jangan sampai meremehkan dengan mengatakan kayak kekurangan bahan saja pakai pakaian di atas mata kaki. Kayak kebanjiran saja pakai pakaian di atas mata kaki. Meremehkan atau mengolok-olok syariat. Atau misalnya seperti orang yang berjanggut misalnya. Nah, ada orang yang mengolok-olok orang yang berjanggut seperti kambing. Gitu kan? Barakallahu fikum. Ini termasuk meremehkan atau mengolok-olok syariat. Hati-hati. Kata Rasulullah, Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Dalam Al-Quran disebutkan, apakah terhadap syariat Allah, terhadap Allah, terhadap Rasulnya, kalian saling berolok-olok? La ta'tadziru. Jangan kalian meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah beriman. Hati-hati. Mengolok-olok syariat bisa menyebabkan kekafiran. Kenapa? Karena dengan mengolok-olok syariat sama saja sudah mendustakan Al-Quran dan hadis. Maka kalau kita mungkin belum mampu untuk memanjangkan janggut kita, cukup yakini ini syariat. Saya belum mampu untuk memanjangkan janggut saya karena saya belum bisa mengalahkan hawa nafsu. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita membenci orang yang punya janggut. Kenapa? Karena ini ada syariatnya. Barakallahu fikum. Dikhawatirkan dengan kita membenci orang tersebut sama telah membenci syariat dan mendustakan al-hadis yang mensyariatkan tentang hal tersebut. Barakallahu fikum. Mengolok-olokkan syariat. Iya. Katakanlah wahai Muhammad, apa kata hadap Allah, Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok? Katakan, jangan meminta maaf. Sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Nah, dalam Al-Quran disebutkan, Anda lupa ayat Qurannya, ayat keberapa. Nah, barakallahu fiik. Nah, dalam hal apa saja, dalam syariat apa saja, kalau kita belum mampu melakukan, cukup saya belum mampu. Ya, jangan sampai ada anggapan meremehkan orang tersebut atau meremehkan syariat yang dia lakukan. Nah, barakallahu fiik. Kenapa? Karena meremehkan atau membenci syariat ini salah satu penyebab kekufuran. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. dari kajian fikih malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman sekalian. Wallahu a'lam.